النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت وهدر النبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita ya di setiap hari Senin pagi bersama Buya dan Umi dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi hanya di radioku 92,9 FM Cirebon. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Semoga kita bisa mengawalinya dengan sesuatu yang baik ya sahabat ya. Dan segala sesuatu yang dimulai dengan baik tentunya nanti akan menjadikan hasil, akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Kesehatan akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kesehatan yang semakin menjadikan kita semakin bisa banyak beribadah kepada Allah. Kesehatan yang akan menjadikan kita semakin taat kepada syariatnya Allah dan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin diberikan kesehatan yang berkah ya sahabat ya. Kesehatan yang akan terus menjadikan kita ini senantiasa bisa melakukan banyak aktivitas yang berguna, menjadi orang yang berguna untuk umat kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih akan terus belajar bersama ya sahabat ya. Karena yang sering sekali kita singgung ya, bahwa artinya tidak ada pernah kata cukup untuk belajar. Kita masih punya banyak kekurangan dan masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan pada pembahasan belajar bareng bersama Buya dan Umi ini, kita sekarang masih berada di silsilahnya hari akhir. Suatu hal yang sangat penting sekali akan menjadikan kita bisa mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya agar kelak di hari akhir kita tidak merugi dan kita bisa mendapatkan kemuliaan. Dan seperti yang sering disinggung, yang biasa singgung ya, bahwa Rasulullah sendiri menjelaskan dalam hadisnya, orang paling cerdas itu bukan orang yang bisa, yang punya ilmu banyak, bukan orang yang bisa ngomong banyak, bukan orang yang punya kelebihan banyak, tapi orang yang orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena orang yang selalu ingat kematian, dia selalu akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir tersebut ya sahabat ya. Artinya apa yang akan dilakukan, aktivitasnya sehari-hari senantiasa disambungkan dengan akhirat. Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan Allah ridho? Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan dia masuk ke dalam surga? Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan Allah murka atau tidak? Sehingga dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dipersiapkan, dengan apa yang dipikirkannya itu, senantiasa mengingat hari akhir itu sahabat, itu akan menjadikan langkah-langkahnya tertata sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadikan Allah murka dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan senantiasa melakukan hal yang akan memberatkan amal timbangannya, timbangan baik ya sahabat ya, kelak di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita sekarang akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sebab-sebab nikmat di dalam kubur dan sebab-sebab siksa di dalam kubur ya sahabat ya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi tersebut. Dan akan tapi sebelum itu kita akan menyapa Buya yang sudah bergabung bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat, amin, dan baik ya Buya ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Buya. Apa pembahasan kita kali ini Buya? Lanjutan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita sudah selesai membahas alam antara alam akhirat dan alam dunia. Mm-mm. Yaitu alam barzah. Alam barzah. Dan mungkin kita sudah harus memulai, mm-mm, memasuki alam akhirat. Alam akhirat, Bia, ya. Baik. Jadi kemarin kita sudah bahas alam barzah, berarti sekarang alam akhirat, Bia, ya. Baik. Ada silsilahnya juga di situ, Bia, panjang, Bia. Ya, tentu mulai dari saat ada silsilah panjang, mulai dari saat ditiup trompet yang pertama, kedua dibangkitkan, kemudian sampai nanti hancurnya dunia, kemudian dikirim ke mahsyar dan seterusnya, itu panjang sekali. Baik, ya, subhanallah. Baik, ya, dipersilakan, ya, untuk memulai memberikan mukadimah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita benar-benar semakin yakin akan yang apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu semakin yakin dan semakin mempersiapkan untuk memasuki alam barzah. Dan memang itu yang paling penting bagi kita, bukan bertanya tentang kapan kiamat itu tiba. Datangnya kiamat tidak ada guna bagi kita jika tidak kita sambut dengan persiapan. Ya. Dan seandainya waktu kiamat pun kita tahu, pun juga tidak ada guna bagi kita kecuali untuk mempersiapkan. Maka para ulama membicarakan tentang hari kiamat itu untuk kita yakini bahwasanya itu masa depan kita. Tetapi untuk tahu kapan waktunya, oleh para ulama dan Nabi sendiri mengingatkan agar kita mengingat tentang kiamat sughra, yaitu kematian seorang hamba. Kalau seandainya hari kiamat dikasih tahu minggu depan, ya, baik, apa artinya untuk kita? Apakah kita yakin kita bakal hidup sampai minggu depan? Belum tentu, ya. Kan tidak tahu. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah kematian kita sendiri. Ya. Akan tapi untuk membahas tentang kiamat, hari dihancurkan semesta dan hari dibangkitkannya manusia dan dikirim di padang mahsyar dan seterusnya, itu untuk kita yakini agar kita berbekal di hari itu, yang tidak ada lagi saat itu kita untuk minta bekal, ya, ya, dan mencari bekal. Baik, setelah kita benar-benar yakin bahwa alam barzah harus kita lewati, ya, maka nanti ada setelah alam barzah, nanti hari dibangkitkannya bangsa manusia, dan itu awal kisah yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir, yakni setelah setelah manusia dibangkitkan. Hari akhir harus kita imani dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak meyakini akan adanya hari akhir itu, maka dia termasuk bukan orang yang beriman. Hari dibangkitkannya manusia, bukan saja rohnya yang dibangkitkan, tapi jasadnya juga dibangkitkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Hari akhir. Bahkan awal surat Al-Baqarah sendiri sampai diulang dua kali, beriman kepada hari akhir, misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin alladziina yu'minuuna billahi wal ghaibi wa yuqiimuuna shalaata ma razaqnahum yunfiquuna walladziina yu'minuuna bil akhirah dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun. Yang pertama, ghaib sifatnya secara umum yang harus kita yakini. Ghaib itu termasuk di dalamnya adalah siksa kubur dan seterusnya, termasuk hari kiamat itu sendiri. Ghaib belum disaksikan oleh mata kita, kita hanya mendengar dengan berita-berita dari Nabi dan Al-Quran, dan hari akhir, dan masih banyak. Dan barang siapa yang kufur, tidak meyakini akan adanya Allah, malaikat, kitab, utusan-utusan Allah dan hari akhir, mereka dianggap orang yang benar-benar sesat, kekafiran. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa. Mereka benar-benar terlempar jauh dalam kesesatan. Baik. Jadi hari akhir harus kita yakini. Adapun sifat atau para disebutkan dalam Al-Quran disebut sebagai hari yang pasti, tidak bisa dipungkiri kedatangannya, dan sampai kita tertipu. Dan kedatangan hari akhir itu adalah datang begitu saja, tiba-tiba. Tiba-tiba. Disebut juga sebagai hari yang sangat susah. Alal kafirina ghairu yasir, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Disebut hari yang sangat susah. Bagi siapa itu? Alal kafirin. Kalau bagi ahli iman, tidak. Bahkan sampai disebutkan dalam riwayat dari Nabi SAW, panjangnya kisah di Padang Mahsyar itu, panjangnya kisah di Padang Mahsyar itu hanya untuk orang yang ahli maksiat dan orang yang bukan ahli iman. Adapun bagi ahli iman, itu digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yaumul qiyamah alal mu'minina kaqadri ma baina dhuhri wal asri. Jadi hari kiamat itu bagi ahli iman itu seperti antara zuhur dengan Dengan asar. Subhanallah. Sehingga apa yang dikatakan perjalanan sepikilat itu, ya maknanya karena cepat sekali. Sementara bagi orang yang tidak punya iman, satu hari seperti 50,000 tahun. Begitulah Allah buat. Maka semoga kita dimatikan dalam keadaan iman yang sesungguhnya, agar tidak merasakan semuanya itu. Kita melalui itu semuanya, akan tapi begitu cepatnya. Sehingga kalau digambarkan, ahli iman itu meluncur seperti kilat. Subhanallah. Meluncur seperti kilat. Karena bagi mereka adalah apa? Sangat, seolah-olah sangat sebentar. Ma baina dhuhri wal asri. Ada riwayat seperti itu. Dan nama-nama hari kiamat itu banyak sekali ya, karena begitu dahsyatnya hari ini. Ada diberi nama macam-macam. Dan datangnya hari kiamat itu adalah hari Jumat nanti. Datangnya adalah hari Jumat. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu tiba. Maka dusta orang yang mengatakan tahu hari kiamat. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Allah lah yang mempunyai, yang mengetahui hari kiamat. Dan tidak ada mengira 2012 hari kiamat sudah berlalu kan? Tidak ada. Erannya orang yang percaya daripada para ustadz barangkali. Tidak ada yang tahu. Sudah kalau pakai kata tidak ada yang tahu, selesai. Biarpun si fulan pakai ilmu kasyaf atau sebagainya, itu tidak ada yang tahu. Ya salunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan itu akan tiba. Datang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah waktu ditanya oleh Malaikat Jibril dalam hadis Jibril itu apa? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'ili. Yang ditanya waktunya, maksudnya Nabi, itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jika Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad ditanya, aku bukan lebih tahu dari kamu, wahai Jibril. Makanya tidak ada orang yang tahu. Makanya jangan sampai terpedaya dengan sebagian orang yang katanya makomnya kayak apapun, lalu berkata tentang hari kiamat bertentangan dengan ini. Hadis Jibril sangat jelas. Hadis Jibril sangat jelas sekali mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak harus memikir tentang itu, akan tapi kita mempersiapkan kapan sih tiba. Nah, makanya Nabi waktu ada orang yang bertanya tentang apa, kapan hari kiamat itu akan tiba, Nabi tidak menunjukkan tentang waktunya. Karena tidak penting waktu bagimu. Kalau dikasih waktu 100 tahun yang akan datang, apa yang kau perbuat? Akan tapi Nabi mengarahkan kepada yang lebih penting. Apa yang kau persiapkan untuk bertemu hari kiamat itu. Jadi ini hari. Makanya pelajaran kita saat ini pun bukan untuk kita menghayal kiamat tiba, akan tapi yuk kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Hari kiamat. Adapun nama-nama hari kiamat itu sangat banyak sekali. Kadang disebut sebagai al-yaumul akhir. Kadang disebut dengan yaumuddin. Disebut yaumul jam'i. Disebut yaumul fathi. Disebut al-waqi'ah. Disebut yaumul fasli. Disebut as-sakhah. Disebut at-tawamatul kubra. Disebut al-qari'ah. Disebut al-haqah. disebut as-sa'ah di kiamat itu, al-akhirah, yaumat taghabun, yaumal hasrah, dan masih banyak. Jadi nama-nama begitu dahsyatnya hari kiamat di dalam Al-Qur'an disebut dengan nama yang bermacam-macam. Ya. Baik. Dan di hari kiamat nanti bermacam-macam orang sesuai dengan amal baiknya yang waktu di dunia. Dan sungguh yang luar biasa itu adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat, para anbiya. Ya. Atau hamba yang beriman bermaksiat tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan ditemukan dalam keadaan dia tidak merasakan kesusahan apapun. Dalam kisah telanjangnya orang di padang mahsyar, nanti orang yang akan ditutup adalah ahli iman. Nanti ada kisah insyaallah akan ketemu kita pada waktu nanti. Yang jelas seperti ini. Jadi harus kita yakini bahwa hari kiamat akan tiba dan akan datang siapapun dari kita. Dan jangan berpikir tentang siapa orang lain, akan tapi berpikirlah tentang diri kita sendiri. Jangan memikir tentang kebaikan yang sudah kita lakukan untuk orang, tapi berpikirlah tentang kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang kepada kita. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada kita, jika tidak kita syukuri, maka itu akan menjadi sebab malapetaka untuk kita juga. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kurang syukurnya seorang murid kepada guru, seorang anak kepada orang tua. Orang yang datang untuk kepada seseorang untuk menolong, akhirnya malah ternyata bukan disyukuri pertolongannya ini. Makanya kita harus belajar melihat seperti itu semua. Dan apa yang telah diberikan Rasulullah untuk kita? Alangkah besarnya apa yang diberikan Rasulullah untuk kita demi keselamatan kita, bukan di dunia, akan tapi keselamatan di akhirat juga. Ini yang harus kita fahami, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang amat dahsyat, yang sangat mengerikan. Dan saat itu tidak ada lagi berbekal setelah dibangkitkan manusia di padang mahsyar nanti. Dan dibangkitkan di padang mahsyar itu awal awal buat orang apa? Awal kisah hari kiamat. Nah, nanti sebelum hari kiamat tiba itu ada namanya peniupan trompet. Peniupan trompet. Atau sur. Sur itu trompet. Jadi trompet ditiup, dan trompet ini wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi nanti ada saat ditiupkannya trompet. Dan tiupan trompet yang pertama itu mengagetkan semua makhluk, khususnya manusia. Ditiup oleh malaikat yang bernama malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu makhluk Allah yang paling siap untuk memulai kisah hari kiamat ini. Malaikat Israfil yang meniupkan trompet. Jadi trompet itu nanti ditiup dua kali. Dan tiupan yang pertama itu untuk memaketikan semua orang-orang yang tersisa di muka bumi ini. Artinya sudah dekat waktu kiamat tiba. Akan tetapi ketahuilah bahwa tiupan yang pertama ini tidak akan dirasakan oleh ahli iman. Ahli iman tidak akan merasakan ini semuanya. Karena ahli iman oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dimatikan terlebih dahulu. Subhanallah. Sebelum adanya tiupan trompet yang mengagetkan ini. Iya. Jadi diberi angin. Dalam riwayat disebutkan ada satu angin. Angin yang yang sepoi-sepoi, angin yang itu tiba-tiba masuk, termasuk yang ada di dalam gua pun akan mendapatkan ini, yang rahmat ini, akan meniup angin itu kemudian meninggal dunia. Seperti disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kisahnya itu setelah turunnya dajjal, yakhrutud dajjalu fi ummati fayamkutu arba'ina fayab'athullahu ta'ala Isa bin Maryam. Jadi kisahnya ada dajjal, ada Sayyidina Isa ibn Maryam. Ini masih ingat kisah alam mutusaah yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yam kuthun nasa, kemudian Sayyidina Isa itu tinggal 7 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Dalam riwayat ada Sayyidina Isa tinggal 40 tahun, ada riwayat tinggal 7 tahun. Ada yang menggabungkan makna ini, maksudnya tinggalnya Sayyidina Isa di bumi itu 40 tahun, 33 waktu dahulu plus 7 tahun setelah turun lagi di dunia ini. Kemudian setelah itu thumma yursilullahu rihan baridatan, Allah mengirimkan angin yang dingin min kibali shimali, dari arah utara, dari arah shimal, dari arah utara. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadatuhu. Jadi tidak ada di muka bumi ini orang yang ada iman di dalam hatinya biarpun hanya sebiji sawi. Iya. Kecuali akan tercabut nyawanya, dicabut nyawanya saat itu. Hatta law anna ahadun. Law anna ahadakum, yani kalau seandainya ada di antara kalian itu berada di dalam tengah gunung yang tersembunyi, di gua tersembunyi, di sair angin itu akan masuk ke situ. Ini kasih sayang Allah kepada orang yang iman. Maka bersyukurlah ahli iman, kita tidak akan merasakan kagetnya tiupan trompet. Kemudian setelah itu thumma yunfakhu fis suri, kemudian ditiupkan trompet. Yang pertama itu tidak ada yang mendengar kecuali ia akan meninggal setelah itu, termasuk orang yang saat itu lagi akan memeras susu, bahkan ada yang menggali sumur untuk mengumpulkan air. Jadi macam-macam kisahnya. Jadi orang yang lagi mau ke pasar, jadi dalam keadaan mendadak itu semuanya, dan meninggal semuanya setelah itu. Nah, ini adalah awal. Maka di saat seperti ini, apa yang bisa kita katakan? Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kita memulai kisah-kisah yang semacam ini, memperbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Inilah awal kisah insyaAllah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, kelanjutan daripada tiupan trompet. Jadi sekarang akan orang dimatikan dulu oleh Allah semuanya sebelum dibangkitkan kembali. Jadi semuanya akan melewati namanya alam barzah. Tidak ada yang tidak melewati alam barzah. Semuanya akan dimasukkan dulu ke alam barzah, baru nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan dan persiapan untuk persiapan di dalam kita menghadapi hari yang amat dahsyat, hari yang sangat mengerikan bagi orang yang tidak punya iman. Akan tapi bagi ahli iman adalah sungguh itu semua adalah seperti tidak pernah terjadi. Jadi begitu ringan, begitu gampangnya. Yaumun asir menjadi hari yang sulit bagi orang-orang kafir, tapi bagi ahli iman antara duhur dengan asar dan tidak akan merasakan sesuatu sebelum ditutupkan trompet, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam barzah seperti biasa dia menemukan keindahan, dibangkitkan dalam keadaan dia tidak merasa takut. Kemudian akan dikirim bersama rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Siratul Mustaqim ke Lamhil Pasar, seperti orang, seperti kilat. Kemudian akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah, semoga kita termasuk golongan tersebut ya sahabat ya, yang diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya termasuk orang yang akan ditiup ruhnya terlebih dahulu sebelum mendengar tiupan trompet yang pertama, dan digampangkan di dalam menghadapi hari akhir. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buya, dan mungkin sudah mulai banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di via telepon kami di 0231 252 2549, atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081 321 461 079, atau Anda bisa bergabung di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku ya. Dan sebelumnya kami akan menyapa radio-radio sudah merilai acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Sama Mara 96,2 FM Tulungagung, kami dan juga Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Waduy Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuato Gorontalo, dan juga radio-radio lainnya yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi Anda untuk dunia akhirat, ya sahabat ya. Baik, subhanallah, kita akan break dulu sebentar ya sahabat ya. Jangan beranjak kemana-mana dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Buya ya, untuk bertanya langsung kepada Buya setelah yang satu ini.